بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bersyukur dan berbahagialah kita Allah anugerahkan pada kita kenikmatan yang tiada terkira. Allah beri kita kesempatan kembali hidup di pagi ini dengan nikmat yang besar, yaitu petunjuk Allah, dijadikan kita selalu dalam keadaan Islam dan iman. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kaffafan wa qana'ahu Allah bima atahu." Sungguh bahagialah orang yang Allah jadikan ia Islam. Allah beri ia rizki cukup. Allah jadikan ia jiwanya qana'ah, yakni menerima anugerah Allah dan takdirnya. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, kenikmatan manakah yang lebih besar dari yang sudah kita terima ini? Tinggal syukur kita kepada Allah, agar Allah senantiasa menambah nikmat atas kita, agar iman kita terus Allah kokohkan, agar Islam kita terus Allah tetap dan mantapkan. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, harapan kita tentunya. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan mengenai asal usul dari kita manusia, perjalanan yang mesti dilalui oleh kita semua. Pada kesempatan ini kita masih lanjut. Kita mulai dari surat Al-A'raf ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Walaqad makannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun." Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan ingatkan dalam ayat yang agung ini, "Dan sungguh benar-benar kami telah menempatkan kalian manusia di muka bumi, dan kami telah menjadikan kalian di muka bumi ini berbagai anugerah dari Allah, sarana untuk kalian hidup. Namun amat sangat sedikit kalian yang bersyukur." Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan dengan anugerah Allah, di mana Allah memberikan kita tempat tinggal di muka bumi ini. Dan seperti yang Allah katakan, Allah jadikan bumi ini tempat kita berpijak. Seperti yang kita bacakan tadi dalam sholat, Allah ingatkan kepada segenap manusia, "Ya ayuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. dan juga walladzina min qablikum, orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Allah sebutkan untuk lebih jelasnya, setelah kita tahu siapa pencipta kita, lalu kita pun mau ibadah menyembah kepadanya. Dan Allah lebih menegaskan lagi, alladzi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa'a binaa'a. Dia Allah yang telah menciptakan bumi ini sebagai tempat kita berjalan, hamparan tempat kita tinggal. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya, jadikan bumi ini tunduk kepada kita, dijadikan bumi ini keras untuk kita bisa berpijak. Kita bisa bayangkan kalau bumi ini seperti lumpur seluruhnya, apa jadinya kita manusia? Semua akan terbenam ke dalam bumi dan tak bisa bikin apa-apa. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah. Demikian pula Allah jadikan was-sama'a bina'a, langit sebagai atap tanpa tiang. Bayangkan, manakah makhluk yang sanggup menciptakan seperti ini? Ada rumah tanpa tiang? Kayaknya tidak ada. Ya, kalau rumah tanpa tiang, rumah ambruk. Ya, bukan rumah lagi. Demikian kita lihat langit tanpa tiang, kokoh, terbentang. Bukan jarak pendek, jarak yang demikian jauhnya sebatas kita memandang pun tak ada tiang. Nah, itu kemudian kata Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'a, kami jadikan dari langit turun hujan. Ini hadirin ayat yang menjelaskan sumber air awal dari langit turun ke bumi, kemudian bumi menampung anugerah dari Allah. Sehingga ketika bumi tidak ada siraman hujan, apa yang terjadi? Kering. Padahal di langit itu kita lihat apa kondisinya, keadaannya, kok ada sumber air dari atas. Itulah kuasa Allah. Itu kuasa Allah. Allah bisa menurunkan dari langit air hujan. Berlimpah air. Sehingga kadang manusia kebanjiran air. Itu Allah tunjukkan kepada kita semua keagungan dan kekuasaannya. Sehingga Allah pun ingatkan dalam ayat yang ini, kami telah tempatkan kalian manusia di muka bumi. Dan kalian, kami telah menjadikan untuk kalian di dalam bumi ini tempat kalian hidup dan ada kehidupan bagi kalian. Sampai Allah menyatakan dalam ayat yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah menyatakan dengan tegas, tidak satu pun binatang atau makhluk hidup di muka bumi ini pasti Allah telah menjamin rizkinya. Coba perhatikan ini ayat. Tidak satu pun makhluk hidup di muka bumi ini melainkan Allah pasti telah jamin rizkinya. Apakah kita manusia ini tidak yakin? Nah, disinilah hadirin. Manusia ini punya hawa nafsu dan sering tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Kekhawatiran pun mendominasi kehidupannya. Ya. Ketergesa-gesaannya. Seperti yang Allah katakan, khuliqal insana min ajal. Manusia ini sering tergesa-gesa, atau dalam yang lain, khuliqal insana halu'a. Manusia diciptakan senantiasa berkeluh kesah. Biarlah dia dijadikan Allah kaya raya, tetap saya tanya pada jamaah, kira-kira orang kaya ada keluhannya enggak? Ada orang kaya keluhannya enggak? Orang kaya apa yang dikeluhkan? Capek urus ini, capek urus itu, capek ini, capek itu. Banyak keluhannya. Kenapa? Terlalu banyak yang diurusnya, kekayaannya. Dia ngeluh, maunya tambah kaya tapi enggak mau capek. Ini manusia. Yang miskin ngeluh apa enggak? Lebih banyak lagi kayaknya yang miskin daripada yang kaya. Iya. Kayaknya lebih banyak miskin, lebih banyak kaya keluhannya. Al-muhim cuma ngeluh. Yang sehat ngeluh enggak punya uang. Yang sakit juga ngeluh biar banyak uang. Betul enggak? Banyak uang tapi sakit, ngeluh enggak? Ngeluh. Sehat enggak punya uang, ngeluh enggak? Ngeluh. Itu manusia. Yang enggak pernah ngeluh bukan manusia. Kecuali orang-orang yang sholat itu yang saleh. Artinya ya barakallahu fikum, ada saja manusia yang dikeluhkan. Kecuali kata Allah Ta'ala, illal musallin, orang-orang yang senantiasa sholat. Saya ulangi, kecuali orang-orang yang senantiasa sholat. Kenapa? Dia semakin yakin kepada Allah Ta'ala, maka la khawfun alaihim walahum yakhzanun. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih pada mereka. Sehingga hidup mereka tidak akan pernah mengeluh. Ini orang-orang yang saleh. Taib hadirin yang dimuliakan Allah, dan Allah telah menyatakan dalam ayat tersebut, qalilam ma tashkurun, sangat sedikit kalian yang bersyukur. Ya, Allah sebutkan maka laqad makannakum, dalam maksud ayat ini fil ardi ay hayya'naha lakum bihaitsu tatamakkanuna minal bina' 'alayha wa harasaha. Kami telah menyiapkan untuk kalian hidup di muka bumi. Dijadikan bumi ini tempat yang memungkinkan kalian tinggal dan membangun rumah di situ. Kalian bercocok tanam di situ dan berbagai macam manfaat Allah siapkan dan berikan kepada kalian di muka bumi ini. Ya, sarana-sarana untuk kita hidup. Coba antum lihat, biar di padang pasir tandus gersang kering seperti itu, manusia ada? Ada manusia hidup. Apalagi di tempat kayak negeri kita yang subur, gemah ripah loh jinawi seperti ini. Sangat mungkin manusia untuk hidup. Tapi kemungkinan, kenapa kebanyakan manusia masih banyak mengeluh? Nah ini hadirin, karena tiada syukurnya kepada Allah Ta'ala. Dan Allah mengatakan, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Kami jadikan bagi kalian dalam bumi ini ma'ayish, yakni mimma yakhruju mil asjari wal nabat. Kami telah siapkan dari untuk kalian dari bumi ini, yaitu apa? Allah keluarkan berbagai rizki untuk kalian dari pohon-pohonan berupa buah-buahan. Ya. Dan juga an-nabat, dari tumbuh-tumbuhan. Antum lihat, dari pepohonan saja berapa jenis buah yang bisa kita petik. Sampai sekian ratus mungkin ribu buah yang bisa kita petik di dunia ini. Ya ikhwah barakallahu fikum. Kemudian dari jenis tumbuh-tumbuhan berapa banyak yang bisa kita makan. Dari mulai kentangnya, bawangnya, kemudian umbinya, kul dan segalanya. Lihat. Allah memberikan kepada manusia sarana untuk mereka bisa hidup di dunia ini. Demikian pula ma'adinul ardi, Allah siapkan bagi kalian di bumi ini tambang beraneka, tambang bumi, kekayaan bumi, tambang emas, tambang perak, nikel, tambang minyak, sekian banyak. Wa anwa'u sana'i wa tijarat, berbagai macam industri perdagangan yang Allah telah berikan kesempatan kalian dengannya. Ini semua Allah siapkan untuk kalian manusia. Ya, Allah tundukkan memang untuk menjadi sarana kehidupan kalian. Namun sayangnya kata Allah Ta'ala, qalilam ma tashkurun, amat sangat sedikit orang-orang yang ia syukur. Ya. Orang yang telah Allah berikan berbagai kenikmatan kepadanya, tapi ternyata ia sedikit syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah sebutkan dan ingatkan kita agar kita bisa memandang agungnya kenikmatan dan anugerah Allah atas kita semua. Di muka bumi ini kalau kita mau berjalan dan memperhatikan betapa banyak sarana untuk kita hidup yang tentunya tidak pantas kita berkeluh kesah dengannya. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, karena sifat manusia yang terkadang punya sifat malas, punya sifat lemah, itulah yang menjadi kendala. Malas sehingga tidak mau mengolah kekayaan yang Allah siapkan di bumi. Punya sawah, malas bekerja menggarap sawahnya. Punya kebun, malas tidak pernah dirawat kebunnya. Biar punya tanaman banyak, kalau malas rawat, apa jadinya? Hadirin, pemalas. Ya? Atau lemah, tak mampu. Apa jadinya? Sama tidak menghasilkan, tidak produktif. Biarpun dia kaya, punya banyak harta. Hati-hati, hadirin. Ya, bukan Allah Ta'ala mendolimi kita hidup tanpa diberi sarana. Allah sudah siapkan sekian banyak sarana kehidupan bagi manusia. Ini di bumi ya ikhwah. Kita dituntut bekerja. Kita dituntut menggali rahmat Allah. Beda nanti di surga ya ikhwah barakallahu fikum. Kita ini tidak perlu bekerja lagi. Tidak perlu bertanam lagi. Tidak perlu menggali hasil bumi lagi. Tidak perlu bercangkul lagi. Beda nanti di surga. Pohon akan berbuah tidak pernah putus. Tidak ada musimnya. Ya. Keindahannya surga. Tidak perlu lagi kita capek-capek untuk tambang emas. Karena apa? Istana yang Allah siapkan saja itu batu batanya dari emas. Pasirnya campuran ja'faron. Mau jadi apa? Istilah semennya misik. Kayak apa jadinya? Wallah alam. Yang jelas tidak pernah kita bayangkan di dunia ini. Kemudian, ihfilah barakallahu fikum. Dalam ayat 11 Allah sampaikan kepada kita, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Allah ingatkan dalam ayat yang agung ini, dan sungguh benar-benar kami telah ciptakan kalian manusia. Kemudian kami membentuk kalian manusia. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka serta-merta mereka seluruh malaikat sujud. Kecuali iblis. Ia tidak termasuk dari kalangan orang-orang atau dari kalangan yang bersujud. Enggak termasuk dari hamba Allah yang bersujud kepada Adam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ditunjukkan kepada kita Bani Adam untuk mengingat sejarah awal kejadian kita manusia. Istilah jasmera, jangan sampai kalian lupa sejarah. Karena dalam sejarah yang telah berlalu, betapa banyak pelajaran hikmah yang bisa kita petik dan faedah yang bisa kita ambil. Orang yang akan maju dan akan mencapai kemajuan, kejayaan itulah yang bisa mengambil sejarah. Sehingga antum perhatikan, dalam Al-Quran ini, sekian banyak Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kaum-kaum yang terdahulu. Dan ini Allah ceritakan kepada Nabi SAW dalam ayat Al-Quran ini. Yang kemudian beliau ceritakan kepada para sahabat radhiallahu anhum ketika itu. Dan antum perhatikan mereka para sahabat. Orang-orang yang berhasil dan bisa mengambil faedah dari pelajaran sejarah yang Allah sebutkan. Apa jadinya? Mereka termotivasi untuk meraih kemuliaan seperti orang-orang yang mulia dari umat yang terdahulu. Di mana mereka tahu kemuliaan hanya diraih dengan ketakwaan kepada Allah. Dan mereka benar-benar menjaga diri dari perkara-perkara yang menjadikan ancurnya umat-umat yang terdahulu. Dan yang menjadi ancurnya umat-umat dulu karena ingkar dan durhaka kepada ajaran Allah. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang kokoh berpegang dengan agama Allah. Itu lihat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini pun termasuk Allah mengkisahkan kepada kita untuk kita ambil faedah darinya. Pertama Allah sebutkan, sungguh kami telah ciptakan kalian manusia. Ya. yakni asal mula manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahan-bahannya apa yang untuk menciptakannya, ya, dari mana dan dari apa kita diciptakan, ya ikhwah. Kita manusia bukan tercipta dari emas, bukan dari barang mulia, bukan dari perak, tapi Allah katakan mintin, dari tanah. Antum bisa lihat tanah. Nah, Allah ciptakan bapak kita Adam alaihissalatu wassalam yang bahan bakunya itu tanah. Tanah di surga, ya ikhwah, barakallahu fikum. Kemudian summa sawarnakum, kami membentuk kalian manusia fi ahsani surah, dalam bentuk yang paling sempurna, bentuk yang paling bagus. Wahsanu taqwim, bentuk yang paling sempurna. Sehingga ihfila barakallahu fikum, kalau kita mau melihat dan merenungkan bentuk kita manusia, maka sungguh Allah menciptakan kita ini dalam bentuk yang paling bagus. Letak susunan anggota tubuh kita paling sempurna. Sekarang seandainya manusia itu diperintahkan, coba kamu minta rubah dirimu, kira-kira yang pas kita punya dua mata taruh di mana? Coba untuk renungkan. Allah ciptakan kita mata dua di depan, terlindung dengan tengkorak, rongga, ya. Kira-kira kalau untuk dirubah, kita cocoknya mau taruh di mana? Samping kanan, samping kiri, kayak ayam. Nah, nanti kacamata kita jadinya kayak apa? Kalau mata kita kanan kiri begini, mau depan belakang, lebih repot lagi. Ya, mau tidur bagaimana kita? Muka belakang, tidak karuan. Subhanallah, ya ikhwah, barakallahu fikum. Atau umpamanya mau ditambah satu lagi, kira-kira mata kita mau taruh di mana? Kalau ditambah satu umpamanya, lihat saja. Ini supaya kita manusia sadar bentuk kita ini memang paling bagus. Kemudian antum lihat, Allah ciptakan hidung kita dua lubang saja dan menghadap ke bawah, kemudian ditambah lagi. Karena rongga hidung cuma di sini lubangnya. Kemudian ditambah lagi, tambahannya itu, ya, katupnya, tutupnya ini tidak dari tulang. Coba kalau hidung kita dari tulang semua, kayak kalau jatuh hancur katanya. Kalau jatuh ke bentur hancur katanya. Hancur. Tapi karena depan hidung kita ini masih terlindung, lapisannya ini bukan tulang, sehingga jatuh masih ada terlindung sedikit. Dan menghadap ke bawah, coba kalau antum hidung menghadap ke atas, apa yang terjadi? Tapa regolai, hujan, air masuk. Wih, subhanallah, mau buang ingus, tapa regolai. Atau hidung kita ini tulang semua, tidak bisa buang ingus antum. Kenapa? Tidak ada klepnya. Ya, itu salah satu contoh. Sehingga jangan kalian manusia berpikir, ya, bahwa kalian ini tanpa Allah bisa. Jangan. Kita semua adalah Allah ciptakan sudah dalam bentuk yang paling bagus. Tapi Allah katakan dalam surat At-Tin, ya, bahwa kita diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan manusia pada posisi derajat paling rendah. Ya, posisinya jatuh, rendah, hina. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, kata Allah. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Nah, ini yang akan mengangkat derajat kita manusia, karena iman, karena amal saleh. Maka tidak perlu kita bangga dengan rupa kita, tidak perlu bangga dengan harta kita. Apa yang dibanggakan? Harta seketika bisa lenyap, badan kita seketika bisa berubah. Ya, tidak ada lagi ketampanan, tidak ada lagi kecantikan kalau tiba-tiba badannya berubah. Lihat ya fila barakallahu fikum, orang yang gagah, masya Allah, tiba-tiba setruk, kira-kira jadi apa? Masih gagah enggak kira-kira? Berjalan sudah enggak karuan, enggak bisa jalan lagi. Mulut sudah bengkok karena stroke, enggak bisa lagi bicara. Masih gagah enggak kira-kira? Seketika Allah bisa saja rubah. Maka jangan kita pernah yang membanggakan diri kita dengan rupa. Karena kata Rasulullah SAW, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum, Allah enggak memandang rupa kalian. Wala amwalikum, tidak memandang harta kalian. Wala kiral yanzuru ila qulubikum, tapi Allah pandang hati kalian. Wa amalikum, amal kalian. Maka perhatikan kita pun hati ini. Di mana hati ini tempat Allah memandang kita sebagai hamba, yang di situ ada iman, di situ ada takwa, ikhlas. Ada di hati kita, Allah lihat bagaimana keikhlasanmu, imanmu, takwamu sejauh mana. Kemudian Allah lihat amalmu mengikuti sunnah apa tidak. Karena pastinya manusia itu, setiap orang itu beramal di dunia, ya. Tapi amal mereka itu ada yang menjadi amal ibadah, ada yang memang tidak menjadi amal ibadah. Sama-sama kita orang tidur, ada yang tidurnya menjadi nilai ibadah, ada yang tidurnya tidak ada nilainya. Sama-sama kita orang makan, ada yang makannya menilai ibadah, ada yang makan tidak ada nilai ibadah. Semua itu tergantung dari kita semua. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kembali yang disampaikan Nabi SAW, innamal amalu binniyat. Nah, bersyukur kita kepada Allah, Allah membimbing kita dengan ilmu, sehingga kita bisa merubah adat-adat yang kebiasaan kita lakukan itu, dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita rubah dengan niat. Sehingga yang semula makan adalah kebiasaan kita, menjadi nilainya ibadah, pakaian menjadi nilai ibadah, seluruh aktivitas kita. Taib hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam ayat yang agung ini, summa sawarnakum fi asani surah wasan taqwim wa 'alamahu Allah ta'ala ma bi taqwimi suratil batinah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Adam ilmu, yang dengan ilmu tersebut Allah ta'ala menyempurnakan Adam dengan bentuk batinnya. Ya, bentuk batinnya. Allah ajarkan kepada Adam asma'a kulli syai', nama segala sesuatu. Makanya ya fila barakallahu fikum, alangkah bagusnya kalau seorang diberi Allah wajah yang bagus, tampan atau cantik, kemudian hatinya bagus dengan ilmu, sehingga kemuliaan di atas kemuliaan, seperti Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, dari sisi ketampanannya masya Allah, dari sisi ilmunya, ya, itulah kebaikan di atas kebaikan. Dan bukan kemudian bangga, tapi kemudian dia syukur kepada Allah, dan ia jaga jangan sampai ketampanannya untuk maksiat, ya, jangan sampai ilmunya juga untuk maksiat, wal'iyadzubillah. Nah, ya fila barakallahu fikum, kemudian setelah itu kata Allah ta'ala, ya, summa qulna lil malaikati isjudu li adama. Summa amaral malaikatul kiram ayat juduli Adam. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat yang mulia agar sujud kepada Adam ikraman wa ihtiraman, sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan kepada Adam. Wa izharani fadhihi, untuk menunjukkan keutamaannya. Ya, famtasalu amrabbihim. Kemudian mereka para malaikat itu jalani perintah Allah, Rabbnya. Dijalani, langsung sujud para malaikat. Fasajadu kulluhum ajma'un. Sujud seluruh malaikat semuanya. Illa iblis aba ayasjudalahu. Kecuali iblis, ia menolak, enggan bersujud kepada Adam. Takabburan alaihi wa ijaban binafsihi. Itu iblis tidak mau sujud karena ada sifat sombong pada dirinya, wal'iyadzubillah, nas'alullah sallallahu afiyah. Dan ada sifat ujub pada dirinya. Dia takabur kepada Adam, sombong terhadap Adam, dan ia bangga diri. Ingat, sombong itu bukan orang yang senang dengan hal-hal yang baru, pakaiannya baru, sepatu baru, mobil baru, motor baru, dibilang sombong. Bukan itu. Atau pakaian bagus, sepatu bagus itu sombong. Bukan itu. Seperti yang disampaikan Nabi SAW, La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tak mungkin masuk surga Allah orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami yang senang pakai baju bagus, sepatu yang bagus? Kata beliau, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah cinta keindahan. Al-kibru yang dimaksud sombong yang menyebabkan orang tidak bakal masuk surga Allah itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Itu dia menolak kebenaran, dia meremehkan manusia. Nah, di sini kita ambil pelajaran bagaimana iblis meremehkan Adam, menolak perintah Allah. Inilah sombongnya. Ya, dia bangga dirinya lebih baik dari Adam. Sehingga dengan sebab itu fabaqahullah ta'ala ala dzalik. Allah justru menghinakan iblis sebab perkara ini. Allah merendahkannya. Dan ifilah barakallahu fikum, ingat yang menyebabkan seorang itu diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu bukan sifat sombongnya, tapi sifat tawadu. Ketika seorang tunduk kepada kebenaran dan mau menerima dan mengikuti kebenaran, ketika itulah Allah akan mengangkat derajatnya. Sebab orang yang dia mau menerima kebenaran dan tunduk mengikuti kebenaran, itu orang yang Allah beri dia ilmu. Dia tahu ilmu, dia amalkan ilmu sehingga diangkat derajatnya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sampaikan dalam ayat tersebut, sungguh ya, kata Allah Ta'ala, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu akan mengangkat derajat mereka orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang mereka Allah beri dia ilmu dengan lebih tinggi beberapa derajat, Allah angkat. Itu yang menyebabkan orang diangkat derajatnya. Sedangkan iblis, dia bantah perintah Allah. Dia tolak, dia langgar larangan perintahnya Allah. Dengan sombongnya, ia menyatakan diri di hadapan Allah, merasa lebih baik dari Adam. Sini hadirin wa fil barakallahu fikum. Allah Ta'ala dalam ayat berikutnya bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk?" Dikatakan kepada iblis, saya ulangi, ya. Allah katakan, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk?" Apa yang menghalangi iblis? Allah berfirman dalam ayat ini, qala, Allah berfirman, apa yang menghalangi engkau wahai iblis ketika engkau tidak mau sujud? Ketika aku perintahkan engkau sujud, iblis langsung menjawab dalam ayat yang agung tersebut. Allah sebutkan ucapan iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini anggapannya iblis, ya. Dia menjawab, aku lebih baik. Dengan dia menolak perintah Allah, iblis menentang dengan mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia ya Allah, kata iblis. Ya. Dan ini adalah anggapan batil yang datang dari iblis, menganggap dirinya lebih baik dari Adam. Ya. Menganggap dirinya lebih mulia dari Adam. Karena ia terciptakan dari api. Sedangkan Adam makhluk Allah ciptakan dari tanah. Iblis menganggap dia lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Dan iblis mengkiaskan ini dengan kias yang batil. Coba antum perhatikan. Anggapan iblis ini batil. Keliru dia menganggap api lebih baik daripada tanah. Padahal jauh tanah lebih mulia daripada api. Ya. Dan perhatikan di sini iblis dikatakan bahwasanya ia ya menolak perintah Allah Ta'ala. Dan ya fila barakallahu fikum, Sedangkan Adam alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah ciptakan Adam dalam bentuk yang paling bagus, ditambah lebih bagus lagi dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada Adam. Ya. Iblis menolak perintah Allah ta'ala, sombong dengannya. Dia mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia ya Allah. Dia mendustai kebenaran yang datang dari Allah, sehingga dengan ini mengundang murka Allah ta'ala. Perhatikan dari sisi materi, api dan tanah. Tanah ini tempat di mana Allah jadikan tumbuh tanaman. Tanah menerima air semakin subur, ya, dan semakin banyak mengeluarkan manfaat dan faedah untuk kita manusia ambil darinya. Sedangkan api, lihat sendiri kita, di mana api muncul, apa yang terjadi? Dia akan bikin hancur dan angus terbakar. Begitu ikhwah barakallahu fikum. Sifat yang berbeda. Ya. Dan dalam kehidupan ini, syaitan, dia akan terus berusaha menghancurkan manusia dari sisi amal-amal mereka agar tidak diterima oleh Allah, atau agar mereka kufur kepada Allah. Ya. Usaha iblis kasih hancur, kasih rusak amal-amal kita manusia semua. Di mana muncul api, hancur di situ, terbakar. Begitulah di mana iblis menggoda manusia dan manusia bisa digoda oleh iblis, hancur amalnya. Walaupun dia beramal sekian banyaknya, lalu dibikin ujub sehingga hancur amalnya, dibikin riya hancur amalnya. Kecuali apa? Orang-orang yang beramal di atas ilmu. Ya. Maka ihfilah barakallahu fikum, sifat iblis itu sifat egois. Sifat iblis sifat ketus. Sifat iblis sifat emosional, gampang marah. Ini sifat-sifat jelek semua. Dari kesombongannya. Ya. Dari kesombongannya. Sedangkan sifat Adam itu seperti tanah. Tunduk, mudah menerima dan mudah untuk kapan tanah disirami hujan, maka tidak lama akan tumbuh tanaman. Seperti itu hati manusia, kapan mau menerima petunjuk, tak lama akan tumbuh amal soleh. Begitu dapat hidayah, beramal soleh. Seperti itu kira-kira manusia. Seperti sifat tanah itu sendiri, kena hujan, tumbuh tanaman, tunas, berbuah, atau keluar ubi-ubian. Begitu hati manusia kena ilmu, disirami ilmu, tumbuh amal soleh. Nampak kebaikannya, minimal dari lisannya keluar zikir-zikirnya, dari tangannya, kakinya semua keluar aktivitas amal-amal solehnya, dari hartanya keluar amalnya, semuanya menjadi kebaikan baginya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ya. Sehingga ketika iblis dia berlaku sombong dengan menganggap dia lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Qal, Allah murka, Allah berkata kepadanya, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Allah perintahkan engkau turunlah dari surga ya iblis, tidaklah pantas bagimu sombong padanya. Fakhruj innaka minasaghirin, keluar engkau, sungguh engkau termasuk dari orang-orang yang hina. Dikatakan oleh Allah ta'ala dengan murka Allah kepada iblis. Allah perintahkan kepada iblis, ihbit minha ay minal jannah, turunlah engkau iblis, yakni dari surga. Ya. Dan Allah menyebutkan, fama yakunu laka an tatakabbara fiha, tidak pantas engkau sombong padanya. Kenapa? Li'annaha daru tayyibin tahirin. Ya, fala taliku bi akhbasi khalqillah. Itu surga tempat orang-orang baik, tempat orang-orang suci. Maka tidak layak dihuni orang yang paling buruk, paling busuk akhlaknya seperti iblis. Ingat ya barakallahu fikum, tidaklah masuk surga orang yang masih ada dosa. Tidak mungkin masuk surga. Setelah ia suci bersih dari dosa, baru ia bisa masuk surga. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan bagi kita sarana penghapusan dosa. Tergantung dari kita pun mau sendiri. Apakah kita mau dibersihkan oleh Allah di dunia ini dosa-dosa kita dengan kita bertaubat, beramal saleh, ataukah kita di dunia mau bikin dosa kemudian mau dibersihkan di neraka? Coba pilih yang mana. Ya ikhwah, jangan kita ingin dibersihkan dosa di neraka ya ikhwah. Karena sungguh betapa ngeri azab neraka itu. Allah telah memberikan rahmat kepada kita dengan amalan-amalan soleh yang Allah perintahkan untuk menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Seperti yang Allah katakan, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguh kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan-kejelekan. Sehingga jangan sampai ya ikhwah barakallahu fikum, kita punya kejelekan tidak kita ya taubat. Lalu Allah bersihkan di neraka, kita enggak akan sanggup. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah terus bersihkan dosa-dosa kita dengan amal baik kita. Dan jangan lupa istighfar untuk kita mendapat ampunan Allah Ta'ala. Jadi iblis tidak pantas di surga karena sifat sombongnya. Dan ternyata itulah yang menjadikan banyak manusia tidak bisa masuk surga karena ada kesombongan. Ingat ya ikhwah, sombong itu menolak kebenaran. Termasuk iblis. Allah perintahkan kepada seluruh malaikat termasuk iblis sujud kepada Adam, itu bukan hal yang salah. Itu benar karena Allah kuasa dan Allah yang berhak memerintah, melarang, itu hak Allah. Allah memerintahkan orang sujud kepada Adam atau kepada Adam malaikat diperintahkan sujud, begitupun para syaitan, jin ya. Itu benar. Tapi kalau kita yang nyuruh untuk sujud kepada manusia, tidak benar. Karena kita tidak ada hak di situ. Nah, iblis menolak, membantah karena ada ujub padanya. Sehingga Allah katakan, Fakhruj innaka minas-saghirin, ay al-mahaninal adhalin. Keluar engkau ya iblis. Ya, sungguh engkau termasuk di kalangan saghirin. Dari kalangan orang-orang yang hina. Orang-orang yang rendah. Jazaan ala kibrihi wa ujubihi, itu sebagai balasan dari kesombongan iblis dan ujubnya. Allah balas bil ihana wa dhul, Allah balas dengan kehinaan dan kerendahan. Ini pastinya orang-orang yang sombong malah dia jatuh, rusak, hancur ya, hina. Sedangkan orang-orang yang tawadhu, kata Rasulullah SAW, ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang di antara kita bersikap tawadhu kecuali Allah akan mengangkat dia. Nah, ya fila barakallahu fikum, orang yang Allah angkat derajatnya, Allah muliakan derajatnya, tidaklah mungkin akan ada yang bisa menghinakannya. Sehingga dijelaskan oleh beliau Syekh Abdurrahman Nasir Al-Asy'ari rahimahullah taala, falamma a'lana aduwwullah bi adawatillah adawatun adama dhuriyatahu sa'alallahu nadharah wa imhal ila yaumil ba'ats. Kemudian setelah iblis ya, dia diusir dari surga. Iblis kemudian dia menyatakan ya bahwa ia menjadi musuh dengan Adam dan anak keturunan Adam. Lihat ya barakallahu fikum, iblis pun meminta waktu. Dia butuh waktu. Minta untuk diberi waktu yang panjang. Guna apa? Ya, guna bikin perhitungan dengan Adam dan anak keturunannya. Iblis sangat-sangat tidak suka. Iblis sangat-sangat benci. Kalau Adam di surga, begitupun anak keturunannya. Sehingga iblis meminta kepada Allah Ta'ala. Ya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan umurku ya Allah sampai hari dibangkitkan, yaitu hari kiamat. Iblis minta dipanjangkan umurnya. Lihat, sehingga ia lebih pengalaman menggoda manusia dan tahu strategi goda manusia dan bikin bagaimana manusia agar jatuh dari surga, agar turun dari surga, agar tidak masuk surga. Hati-hati. Iblis tidak akan kewalahan menggoda 1000 ahli ibadah. Tapi satu orang alim, iblis amat sulit untuk menggodanya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, Allah memberikan tangguh kepada iblis. Dipanjangkan dia punya umur. Yang kemudian Allah katakan sampai apa yang dia minta? Sampai hari kiamat. Begitu panjangnya umurnya. Sehingga wa barakallahu fikum, dia wariskan kepada keturunannya dendam, permusuhan kepada Adam dan anak keturunannya. Dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah ingatkan kita kepada Adam dan anak cucu Adam. Ya. Inna syaitana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa. Sungguh syaitan itu musuh kalian, jadikan ia musuh, jangan jadikan teman, jangan jadikan orang dekatmu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kemudian qala, kata Allah taala, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis mengatakan, ya Allah, karena engkau telah mengutukku, ya, menjauhkan dia dari rahmatnya, maka dia meminta kepada Allah taala, dia menyatakan kepada Allah, benar-benar akan aku hadang mereka Bani Adam dari jalanmu yang lurus, akan kupalingkan dia dari jalanmu yang lurus. Ini berita dari Allah, ikhwah. Hati-hati dengan usaha iblis. Tapi barakallahu fikum, mungkin sampai di sini dulu untuk kajian kita pagi ini guna persiapan yang mau kerja. Mudah-mudahan ikhwah barakallahu fikum, dari kisah yang sepenggal kita ambil ini belum selesai tentunya, kita bisa dapatkan faedah kesadaran kembali untuk kita tidak mengikuti sifat iblis, tapi yang kita usahakan adalah untuk mengikuti sifat takwa. Semoga Allah taala membimbing kita pada jiwa yang takwa dan menjaga dari jiwa yang durhaka. Nasallallahu afiyah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.